بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Ini adalah majelis yang ke-23 dari majelis Ramadan. Dan pada kesempatan akhir-akhir Ramadan ini kita akan membahas tentang masalah zakat dengan global. Banyak para ulama kita yang memasukkan pembahasan zakat dalam risalah mereka majelis syahrul Ramadan. Itu dikarenakan kebiasaan kaum salaf mereka menyengaja menjadikan haul mereka itu bertepatan dengan Ramadan. Sehingga mendapatkan pahala infak sedekah selama Ramadan. Zakat itu ada dua macam. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Akan kita kaji semua. Untuk zakat fitrah dibahas terakhir. Yang pertama adalah zakatul mal. Zakat mal. Ini merupakan salah satu daripada rukun Islam yang ketiga setelah sholat. Seperti yang disebutkan dalam hadis Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah SAW, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa iqamis shalah, wa itu'iz zakah. Disebutkan dalam lafaz yang lain, buniyal Islamu ala khamsin, ala ayyuwahadallah, wa iqamis shalah, wa itu'iz zakah. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama syahadat, sholat, dan zakat. Lafaz yang lain, Islam dibangun di atas 5 perkara, sama Allah ditauhidkan, sholat dan zakat. Sehingga para ulama semuanya sepakat menyatakan wajibnya zakat mal. Tentu dengan ketentuan-ketentuan yang dirinci oleh para fuqaha dalam buku fikih mereka. Baik, barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat, maka dikatakan kafir. Pengingkaran berarti tahu ilmunya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, waqad ajma'al muslimun ala fardiyatiha ijma'an qat'iyyan. Faman ankara wujudaha ma'a ilmihi bihi fahuwa kafirun kharijun 'anil Islam. Wa man bakhila biha wa intaqasa minha syai'an fahuwa min adh-dhalimin al-mutaridin lil-'uqubati wan-nakal. Para kaum muslimin telah sepakat tentang fardunya zakat dengan ijma' yang qat'i. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat padahal dia tahu ilmunya, maka dia kafir keluar dari Islam. Dan barang siapa yang bakhil atau meremehkan masalah zakat, dia termasuk orang yang zalim yang berhak untuk mendapatkan hukuman. Nah, zakat mal ini tidak pada semua zakat. Hanya ada beberapa poin-poin harta yang masuk dalam kategori zakat mal. Dari semua yang ada, bisa kita klasifikasi menjadi beberapa item. Yang pertama ialah an-naqdain. Naqdain itu alat bayar. Meliputi emas dan perak. Para ulama sekarang memasukkan di dalam naqdain uang, mata uang. Mata uang. Nah, ayat dan hadis yang mereka sebutkan terkait dengan zakat naqdain ma'ruf. Bisa dilihat dalam buku-buku fikih. Untuk an-naqdain ini ada beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama ialah harus mencapai nisab ketentuan yang kedua adalah harus satu haul. Ketentuan yang ketiga, emas dan perak tadi itu uang dari miliknya dia sendiri. Untuk emas, nisabnya adalah 20 dinar. Disebutkan dalam hadis Abu Dawud dari Abdullah bin Syaddad. Hadis yang cukup panjang ada lafadznya di situ, laisa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinar. Tidak ada kewajiban apapun atas kamu terkait dengan emas ini hingga kamu memiliki 20 dinar. 20 dinaron. Inda Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Irwa. 20 dinar sekitar 85-87 gram. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan khamsatun wa thamanuna gharama, 85 gram. Yang masyhur 87-88 gram. Ini untuk emas yang 24 karat. Zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari semua emas yang dia miliki. Bukan dari batas nisab, tapi dari semua emas yang dia miliki yang mencapai nisab. 2,5-nya. Adapun perak, nisabnya perak ialah khamsu awaqin, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, laisa fima duna khamsi awaqin sadaqah. Tidak ada sedekah pada perak yang di bawah 5 awak. 1 uqiyah itu sama dengan 40 dirham. Kalau 5 uqiyah sama dengan 200 dirham. Kalau menggunakan gram, beliau mengatakan, kata Syekh Utsaimin, 140 mithqal. Sekitar kalau menggunakan gram, 595 gharama, 595 gram. Itu kira-kira. Adapun zakatnya ialah sama 2,5% dari semua perak yang dia miliki. Ini terkait dengan masalah emas dan perak. Para ulama memasukkan dalam kategori ini mata uang, al-awraq an-naqdiyah, mata uang kertas. Syekh Utsaimin berpendapat, wajibu zakatu fil awraqin naqdiyah li'annaha badalun 'anil fiddah fataqumu maqamaha. Wajib zakat pada mata uang kertas dikarenakan dia sebagai gantinya perak. Maka dia menduduki posisi perak. Ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan nisabnya mata uang kertas ini. Ada yang mengatakan nisabnya adalah perak. Ada yang mengatakan nisabnya adalah emas. Ada yang mengatakan nisabnya adalah adna nisabain, yang paling kecil dari dua nisab yang ada. Kalau harga perak itu yang paling murah, maka menggunakan nisabnya perak. Kalau harga emas yang paling murah, maka menggunakan nisabnya emas. Khilaf di kalangan para ulama. Saya pribadi lebih condong pada pendapat yang mengatakan emas, dikarenakan beberapa alasan. Di antaranya adalah karena emas ini harganya stabil. Harganya stabil. Bagi mereka yang berpendapat yang lain, tafadhal. Khilaf kita toleransi dalam perkara yang seperti ini. Maka kalau menggunakan nisabnya emas, nisabnya diperhatikan dan haul diperhatikan. Ketika dia sudah memiliki uang sejumlah 85 atau 87 gram emas 24 karat, kalau sekarang emasnya 5.000 atau lebih, ya sekitar 50-an juta. Sekitar 50-an juta, ketika sudah memiliki harta 50 juta, tandai, sudah mencapai nisab. Ditunggu satu haul ke depan. Ketika satu haul ke depan, ternyata uang yang dia miliki masih 50 juta atau lebih, maka dikeluarkan 2,5% dari semua uang yang dia miliki. Bukan dari 50 juta. Termasuk yang dizakati adalah piutang-piutang kita. Dihitung itu, piutang emas, piutang perak, piutang mata uang. Kalau piutangnya tadi, piutang yang berjalan, bukan piutang yang macet. Kalau piutangnya macet, gak ada zakatnya. Kalau qadarullah pada waktu yang masa akan datang orangnya bisa membayar, maka bayaran tadi dikeluarkan zakatnya satu kali, 2,5% dari semua piutang yang macet tadi itu. Sekali saja. Begitu pula ketika piutangnya pada orang yang mampu membayar, tetapi dia mumatil. Mumatil itu orang yang suka nunda, susah ditagih. Namanya mumatil. Dia zalim. Tapi itu riilnya, kita gak bisa mengambil uang kita dari dia, kan dia mumatil. Tidak ada zakatnya. Dan ketika dia membayar hutang-hutang dia kepada kita, maka dikeluarkan satu kali 2,5% dari semua harta yang dia bayarkan. Nah, hanya ini. Adapun barang-barang berharga yang lain selain emas dan perak dan mata uang, gak ada zakatnya. Ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan zakat emas perhiasan. Bisa dilihat dalam pembahasan para fuqaha terkait dengan masalah ini. Termasuk item yang terkena zakat adalah bahimatul an'am, hewan-hewan ternak, meliputi al-ibil, unta, al-baqar, sapi, meliputi sapi dan kerbau, kata para ulama, al-ghanam, meliputi kambing, bisa ma'iz atau dha'an, ya, dua-duanya masuk. Ini yang disebutkan di dalam dalil. Hanya tiga ini. Selain tiga itu tidak ada zakatnya. Tidak ada zakat pada kuda atau yang lain-lainnya, tidak ada. Yang ada hanya bahimatul an'am. Ada ketentuannya. Ketentuan yang pertama mencapai nisab. Ketentuan yang kedua satu haul, sebagaimana nakdain. Ketentuan yang ketiga ialah sa'imah. Nanti saya jelaskan insyaAllah sa'imah. Terkait dengan nisabnya unta, lima, minimal adalah lima. Nisabnya sapi adalah 30. Nisabnya kambing adalah 40. Rinciannya, lihat di buku-buku fikih, dibahas oleh para ulama, buku-buku fikih sekarang, ulama sekarang, membuat tabelnya. Disebutkan nisabnya dan berapa yang dia keluarkan sesuai dengan jumlah hewannya. Kalau sekian, maka sekian, maka sekian, maka sekian, dirinci semua dalam buku-buku fikih. Kemudian haul, kalau sudah mencapai nisab, ditunggu satu haul ke depan. Ketika sudah mencapai haul dan masih nisab, maka dikeluarkan berapanya, dirinci oleh para fuqaha sesuai dengan jumlah hewannya, baik pada unta atau sapi atau kambing. Silakan merujuk kepada buku para ulama, terutama ulama zaman sekarang ini yang menggunakan tabel untuk memudahkan pemahaman. Ketentuan yang ketiga adalah sa'imah. Apa itu hewan sa'imah? Hewan sa'imah itu ialah hiyallati tar'al kala annabit biduni badrin adami kullasana au aktsaraha. Yang namanya sa'imah ialah hewan-hewan yang dia memakan ilalang-ilalang yang tumbuh bebas, bukan ditanam oleh Bani Adam sepanjang tahun atau mayoritas dari setahun tadi. dia digembalakan dengan bebas, makan dengan bebas di padang ilalang, padang rumput yang ada. Itu namanya sa'imah. Nah, ketentuannya harus sa'imah ini. Kalau sa'imah, maka termasuk daripada zakat mal, dari bahimatul an'am. Ada yang namanya mu'lafah. Mu'lafah itu adalah hewan ternak yang dipersiapkan makanannya. Orangnya tadi harus ngarit, nyari rumput, segala macam jauh, kemudian dibawa ke kandang, dikasih makan, atau dia harus menanam rumputnya, kemudian dikasihkan kepada hewan ternaknya. Ini namanya mu'lafah. Mu'lafah tidak ada. Tidak ada zakatnya. Dikatakan kalau kata para ulama, fa illam takun sa'imatan fala zakata fiha. Kalau dia bukan sa'imah, maka tidak ada zakatnya. Dikecualikan kalau dia memang untuk tijarah. Akan dibahas dalam pembahasan tijarah. Digembalakan atau diingu. Tayib untuk tijarah. Jual beli onta, jual beli kambing, jual beli sapi. Itu pembahasannya bebas. Itu pembahasan terkait dengan tijarah. Tidak harus sa'imah. Ini terkait dengan masalah hewan-hewan ternak. Selain itu tidak ada yang namanya zakat pada hewan. Item yang berikutnya ialah barakallahu fikum kurma. Ya, kurma. Kemudian syair, kemudian hentah, kemudian zabib. Kurma, kismis, kemudian bur, tepung gandum, dan biji-biji syair. Hanya empat ini yang disebutkan oleh para ulama secara periwayatan yang sahih. Ini disebut dengan al-khariju minal ardi minal hubub thimar. Yang keluar dari perut bumi baik biji-bijian ataupun buah-buahan. Ini hanya ada nisab tanpa haul. Ketika mencapai nisab, maka ketika panen langsung dikeluarkan zakatnya. Disebutkan dalam ayat, wa'atu haqqahu yawma hasadih. Dan berikan haknya pada hari dipanen. Tayib, untuk nisabnya disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar, kata Rasulullah SAW, fima saqatis sama'u au kana athriyan al-ushur wa fima suqiya bin nadji nisful ushur. Tanaman-tanaman yang disirami oleh air, yang disirami oleh hujan, dan bukan dengan usaha manusia, maka 10%. Adapun yang ditanami, yang disiram dengan usaha-usaha manusia, maka separuhnya 1/10. Yani 5%. Nah, itu terkait dengan berapa yang dia keluarkan. 10% kalau diairi oleh hujan atau pengairan irigasi-irigasi yang dengan tanpa ada usaha manusia, 5% ketika disirami langsung dengan tenaga manusia atau dia mengeluarkan tenaganya. Adapun nisabnya disebutkan dalam hadis ialah khamsatu ausuqin. Dalam hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, kata Rasulullah SAW, laisa fi habbin wala thamarin shadaqatun hatta yablugha khamsata ausuq. Tidak ada pada biji-bijian atau buah-buahan sedekah hingga mencapai 5 wasak. 1 wasak sama dengan 60 sha'. Kalau 5 wasak sama dengan 5 dikalikan 60, 300 sha'. 300 sha', 1 sha' sama dengan 4 mud. 1 mud sama dengan 2 sepenuh 2 telapak tangan orang yang dewasa. 6. Kalau menggunakan ukuran bur, tepung gandum yang bagus, kata Syekh Utsaimin, situmi'ah wa 12 kilo, 612 kilo. Antara itu. Nah, itu terkait dengan nisabnya. Kalau sudah mencapai nisab atau lebih, maka langsung dikeluarkan ketika panen, 10% bagi yang pangeran alami, 5% bagi yang pengairan dengan usaha manusia. Selain itu tidak ada yang namanya zakat, tidak ada zakat pada buah-buahan, tidak ada zakat pada sayur mayur, tidak ada zakat pada yang lain, tidak ada. Tidak ada zakat pada madu, tidak ada, semua harus dengan nas dalil. Ini terkait dengan masalah buah-buahan atau biji-biji, hanya 4 item saja yang disebutkan tadi. Yang terakhir ialah tentang masalah tijarah. Untuk masalah tijarah ini nampaknya harus dibahas secara khusus dikarenakan banyak dari teman-teman kita yang belum bisa memahami tijarah dan bagaimana cara menghitungnya. Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan keesokan hari khusus tentang masalah zakat tijarah. Insya Allah ta'ala, apa yang harus dihitung, apa yang tidak dihitung. Semoga manfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.